Al-Madini Al-Basri, yang lebih dikenal dengan penyebutan Ali Al-Madini. Beliau adalah salah seorang di antara guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang termasuk dari para imam-imam Al-Jarh wa Ta'dil, imam yang diambil ilmunya dalam memberikan rekomendasi dan pujian kepada perawi atau mencerca mereka. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan keilmuan yang luas yang beliau miliki dan hafalan yang kuat, beliau sangat memuliakan gurunya ini, Ali Al-Madini. Dan kebanyakan ilmu yang didapatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, khususnya dalam ilmu mengenal dan mengetahui penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hadis, kebanyakannya Imam Al-Bukhari mengambil dari Ali Al-Madini. Dan beliau mengatakan, mastasghartu nafsi illa 'inda Ali ibn al-Madini. Aku tidak merendahkan diriku kecuali, aku tidak menghinakan diriku, merasa rendah, kecuali apabila berada di dekat Ali ibn al-Madini rahimahumullahu ta'ala, yang menunjukkan ketinggian dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Ali Al-Madini rahimahumullahu ta'ala. Qala haddathana Sufyan. Apabila Ali bin Abdullah Al-Madini meriwayatkan dari Sufyan, yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammadin Al-Hilali, beliau berasal dari Kufa. Qala haddathana Amr, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Amr, Amr bin Dinar, dan beliau berasal dari Makkah. Ini juga yang menunjukkan bahwa Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan bin Uyainah, sebab Sufyan bin Uyainah sering meriwayatkan hadis dari Amr bin Dinar. Qala akhbarani Wahab ibn Munabbih, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Wahab bin Munabbih Al-Yamani Abu Abdullah Al-Abnawi, beliau berasal dari negeri Yaman. Naam, penisbahan beliau Sana'a, Sana'ani Zamari, dari Zamar yang sekarang ini letaknya di Yaman Utara. Adapun Sana'a, ibu kota Yaman Utara, sedangkan Zamar perjalanan kurang lebih 3 jam dari Sana'a. Dan di sana juga ada markaz Ahlus Sunnah, atau yang kita sebut pondok atau ma'had Ahli Sunnah, yang mendirikannya salah seorang dari murid-murid Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Uthman, Asy-Syaikh Uthman As-Salimi hafizahullahu ta'ala. Dan Asy-Syaikh Uthman As-Salimi hafizahullahu ta'ala ini dikenal dengan kemiripan wajah beliau dengan Asy-Syaikh Muqbil hafizahullah, sehingga barang siapa yang ingin melihat mudanya Syekh Muqbil, melihat kepada beliau. Nah, dan dandan beliau juga kurang lebih sorbannya. Nah, ditambah lagi cara penyampaiannya sangat mirip dengan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah, ketika beliau masih belajar di Damaj, beliau yang menggantikan kedudukan Syekh Muqbil pada saat Syekh udzur dan berhalangan untuk hadir dalam pelajaran-pelajaran beliau. Naam. Telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Munabbih an akhihi, dari saudaranya. Wahab bin Munabbih meriwayatkan dari saudaranya yaitu Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih, dan Hammam ini kakaknya. Kakaknya Wahab bin Munabbih. Akan tetapi adiknya Wahab itu lebih dahulu meninggal dari kakaknya. Walhasil dalam sanad ini Amr bin Dinar meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari saudaranya Hammam, ketiga-tiganya mereka dari kalangan tabi'in, mereka satu generasi, mereka hidup sezaman dari kalangan tabi'in. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, beliau berkata, aku telah mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahadun akthar hadithan anhu minni, tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang paling banyak hadisnya dalam meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dari aku. Dari Abu Hurairah berbangga karena beliau sangat banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan beliau berbangga karena tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari beliau Abu Hurairah. Dan kenyataannya demikian. Di mana kita mengetahui Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sampai kepada kita demikian pula semakin menegaskan banyaknya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan beliau masuk Islam dalam peristiwa Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, yang menunjukkan tidak lamanya beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara 3 sampai 4 tahun beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kesungguhan beliau dan fokusnya beliau dalam menuntut ilmu, demikian pula berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga Allah jalla wa ala memberikan kekuatan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis-hadis yang berkenan tentang itu akan disebutkan insyaallah taala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak seorang pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi daripada aku. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr, kecuali apa yang datang dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka di sini pengecualian yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As lebih banyak dalam meriwayatkan hadis daripada beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan illatnya, mengapa, apa sebabnya. Kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Sebab dia, Abdullah bin Amr, menulis, sedangkan aku tidak menulis. Taba'ahu Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Dan Ma'mar ibn Rashid itu menguatkan riwayatnya Wahab bin Munabbih dari Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ucapan Abu Hurairah yang menjelaskan tentang keadaan beliau yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berbangga ketika beliau memiliki banyak riwayat, memiliki banyak hadis. Sebab itu adalah kemuliaan. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjadi salah seorang dari wi'a al-ilm, penyimpan ilmu yang datang dari warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sangat dibutuhkan oleh umat ini dalam berbagai perkara agama, dalam tauhid, dalam aqidah, dalam akhlak, dalam fikih, ibadat, muamalat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sekian banyak hadis, dan beliau adalah sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 7 sahabat yang sering kita sebutkan, di antara para sahabat yang paling sering meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang riwayat mereka di atas angka 1000 riwayat, 1000 hadis yang disebutkan oleh Suyuti rahimahullah di dalam alfiyahnya المقترون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan zaujatun Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Abu Hurairah termasuk di antara mereka. Maka di antara faedah dari hadis ini, di mana seseorang dalam memelihara ilmu dengan 2 cara, dan ini telah kita sebutkan faedah ini pada pertemuan yang lalu, dalam memelihara ilmu bisa dilakukan dengan menghafal, dan bisa pula dilakukan dengan cara menulis. Maka dengan menghafal inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat mengandalkan hafalannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mendoakan kebaikan pada beliau sehingga beliau sangat kuat dan tidak melupakan hadis-hadis yang telah beliau riwayatkan, atau dengan cara menulis. Dan itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau sering menulis apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga suatu ketika disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, ada seorang Yahudi yang mempersoalkan itu kepada Abdullah bin Amr, apakah engkau menulis semua yang engkau dengarkan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatakallam fil ghadabi wa ridha. Padahal beliau, maksudnya Rasulullah alaihi wasallam, kadang berbicara di saat marah, kadang berbicara di saat ridha. Dalam artian, kenapa engkau menulis semua? Ya. Dia menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti manusia yang lainnya, yang kalau marah kadang-kadang di luar kontrol. Kalau marah kadang-kadang tidak mengetahui apa yang keluar dari kepalanya. Nah, maka permasalahan ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya dan beliau mengatakan "Uktub fa innahu la yakhruju minhu illa haqq." Tulislah, karena tidak ada yang keluar darinya melainkan itu adalah kebenaran. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua cara ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, seseorang memelihara ilmu. Dan alangkah baiknya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hafalan kepada seorang hamba, dan di samping itu pula dia diberikan kemampuan untuk menulis, lalu dia menggabungkan kedua-duanya. Ini adalah kebaikan, dan ini yang terbaik, semakin menguatkan hujahnya. Ketika dia menghafal, maka dia juga menulis, sehingga hafalan yang kadang-kadang berkhianat terhadap pemiliknya, maka bisa dikuatkan dan bisa diingatkan kembali dengan apa yang telah dia tulis. Oleh karena itu, ada beberapa riwayat datang dari hadis Anas bin Malik, hadis Ibn Abbas, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qayyidil ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ikatlah ilmu dengan menulis. Salah seorang penyair, beliau berkata, menjelaskan tentang keutamaan menulis, apa yang dia ketahui dari ilmu. Penyair ini mengatakan, al-ilmu qaydun wal-kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil-hibalil wathiqah, فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Penyair ini mengatakan, al-ilmu saydun, ilmu itu adalah buruan, ya, ilmu adalah buruan. Seorang yang hendak berburu butuh persiapan, ya kan? Kalau dia telah menangkap buruannya, ya, dalam keadaan hidup, tentu dia akan berusaha untuk menahannya dengan cara mengikatnya atau yang semisalnya. Al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah buruan. Wal-kitabatu qayduhu, menulis adalah ikatannya. Maka seorang yang hendak mencari buruannya dan memelihara dan menangkap buruannya agar buruan itu tidak lepas, maka hendaklah dia mengikatnya. Gimana cara mengikatnya? Yaitu dengan menulis ilmu tersebut. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah buruan-buruanmu itu dengan tali-tali yang kokoh. Ya. Di mana tali-tali yang kokoh dalam menuntut ilmu? Yaitu menulis. Gunakan tulisan yang bagus, yang jelas, yang kalau dibaca itu tidak sulit. Karena ada sebagian mereka menulis, yang menulisnya sendiri tidak mampu membacanya, apalagi orang lain. Yang menulisnya tidak bisa membaca, apalagi orang lain. Nah, maka tulis dengan tulisan yang bagus. Ya, itu yang dimaksud bil hibal al wasiqah, dengan tali yang kuat. Demikian pula dalam hal penggunaan tinta. Sebab kalau tintanya kualitasnya rendah, kena air sedikit, maka alangkah cepatnya ya hilang tulisan tersebut, disebabkan karena rusaknya tinta. Demikian pula kertasnya, buku yang kita gunakan untuk kita tulis, senantiasa terjaga, terpelihara, ya, tidak mudah dimakan rayap atau yang semisalnya, disimpan di tempat yang aman. Maka ini semua termasuk di antara tali-tali yang kokoh untuk memelihara ilmu, memelihara buruan. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan, dan termasuk di antara kebodohan engkau hendak berburu seekor kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqa, setelah kamu tangkap kamu biarkan dia lepas ya, sehingga diambil oleh yang lainnya. Nah, sudah dapat enggak ada ikatannya, simpan saja di situ. Hewan kan enggak mungkin dikatakan kamu istirahat di sini, tenang, jangan kemana-mana. Nah, hewan enggak bisa diberitahu seperti ini. Begitu disimpan dia akan lari, akan lepas. Gimana cara menjaganya? Ikat. Maka benar apa yang disebutkan oleh penyair ini dalam memperumpamakan ilmu itu seperti buruan, yang mana seorang muslim, seorang talibul ilm, hendaknya berusaha untuk mengambil faedah-faedah yang didengarkan dalam majelis-majelis ilmiah, lalu kemudian dia berusaha untuk memeliharanya dengan menulisnya. Maka kita kembali kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjelaskan bahwa beliau yang paling banyak hadisnya. Apakah yang paling banyak hadis menunjukkan paling banyak ilmu? Belum tentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang paling banyak ilmunya dan paling paham terhadap agama. Nah, dan itu diakui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebab ilmu itu adalah pemahaman. Ya, ilmu itu adalah al-fahm. Semakin seorang itu mampu memahami nafs, dan semakin mampu seorang itu mengambil faedah-faedah yang terdapat di dalam nas-nas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan dia semakin tinggi tingkatan ilmunya. Dari ilmu bukanlah sekedar banyak riwayat, namun dilihat komitmennya, istiqamahnya, dan dilihat pemahamannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kelebihan dalam pemahaman beliau, kebersamaan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semenjak awal-awal Islam benar-benar memberikan pengaruh pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau mampu untuk menjangkau perkara-perkara yang mungkin tidak mampu para sahabat yang lainnya untuk memahaminya dan menjangkaunya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mampu. Nah, jadi banyak riwayat belum tentu menunjukkan banyaknya ilmu. Nah, dilihat dari pemahaman, dilihat juga dari tingkatan khasyah al-ilmu khasyiatullah tabaraka ta'ala. Ilmu itu adalah rasa takut seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa tidak seorang pun yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang menjadi permasalahan ketika kita menyebutkan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kita ulangi lagi, siapa? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Jabir bin Abdullah dan Aisyah. Mana Abdullah bin Amr bin Al-As? Padahal dalam riwayat ini beliau mengatakan tidak ada yang mengalahkan hadisku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Namun dalam 7 riwayat, dalam 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, nama Abdullah bin Amr bin Al-As tidak tercantum di sana. Yang menunjukkan bahwa hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh 7 sahabat ini. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka para ulama menyebutkan beberapa alasan mengapa yang sampai kepada kita riwayatnya Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis-hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Alasan yang pertama, karena Abdullah bin Amr bin Al-As sibuk beribadah. Beliau menyibukkan diri dalam beribadah. Lebih sibuk dengan ibadahnya daripada mengajarnya. Sehingga sedikit riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahli ibadah dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lailnya, puasanya, beliaulah yang kemudian diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya sendiri yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini ingin berpuasa sepanjang masa, puasa dahar. Nah, tidak ingin berbuka satu hari pun, walaupun hari Id, hari raya, pengennya puasa tiap hari. Nah, dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada aku berita bahwa kamu begini-begini, apakah betul? Kata Abdullah bin Amr, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan kamu melakukan. Cukup kamu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kalau begitu, kamu berpuasa sehari, berbuka 2 hari. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kalau begitu, kamu berpuasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu adalah puasanya Daud alaihissalam. Dan tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Nah, lagi-lagi Abdullah bin Amr mengatakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berpuasa. Naam. Setiap hari. Ya, karena beliau memandang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau. Rasulullah SAW menasihati beliau bukan dalam hal mewajibkan untuk melakukan hal itu, tapi hanya irsyad, bimbingan dari Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Amr melihat bahwa dia mampu melakukan lebih dari itu, maka dia tetap berpuasa setiap hari kecuali hari Id. Nah, sehingga beliau menyibukkan diri dalam ibadah dan sedikit beliau membuat majelis untuk menyampaikan hadis-hadis beliau kepada murid-muridnya. Berbeda dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sering mengajar dan sering menyampaikan hadis-hadisnya kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, rahimahumullahu ajma'in. Ini sebab yang pertama yang disebutkan. Atau sebab yang kedua, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As itu sering berpindah-pindah. Nah, dan kebanyakan beliau dalam menaklukkan berbagai negeri pada masa itu bukan di tempat yang di sana banyak para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Beliau lebih banyak di Mesir, kemudian di daerah Taif. Nah, sementara para penuntut ilmu itu jarang, masih jarang yang belajar di daerah tersebut. Berbeda dengan Madinah. Al-Madinah An-Nabawiyah banyak para thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Dan mereka lebih semangat untuk mengambil hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dari yang lainnya. Nah, maka Abu Hurairah yang membuka majelis fatwa, membuka majelis tahdits, memberitakan hadis-hadis kepada kaum muslimin yang hidup pada masa itu. Sebab yang ketiga, barokah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Dan akan kita sebutkan nanti riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Dan sebab yang keempat, karena Abdullah bin Amr bin Al-As ketika menaklukkan beberapa negeri kafir, ditaklukkan oleh kaum muslimin, Abdullah bin Amr bin Al-As banyak menemukan lembaran-lembaran riwayat dari Ahlul Kitab, ya, buku-buku peninggalan Ahlul Kitab, sehingga beliau banyak, dan kadang-kadang beliau pun meriwayatkan dari riwayat Ahlul Kitab, atau yang kita kenal dengan istilah Al-Israiliyat, riwayat-riwayat tentang umat-umat terdahulu yang tidak melalui jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As kadang-kadang memberitakan, sehingga ini juga yang menyebabkan kurang tersebarnya apa yang beliau miliki dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah ketika kita mengetahui Abdullah bin Amr bin Al-As ya, ternyata kurang riwayat yang sampai kepada kita, disebabkan karena faktor-faktor yang telah kita sebutkan. Berarti kan ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita, yang itu adalah hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Apakah ini menunjukkan bahwa boleh jadi, mungkin ada yang mengatakan boleh jadi, ya, ada sesuatu yang tidak sampai kepada umat ini dan ilmunya hilang di masa yang lalu. Ya. Karena mereka-mereka yang menganggap baik sekian perbuatan bid'ah itu kadang-kadang menjadikan ini sebagai syubhat. Ya. Seperti perayaan Maulid Nabi, perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Nah, perayaan Maulid memang tidak ada dalilnya, kata mereka. Tapi boleh jadi ada, cuman tidak sampai kepada kita. Mungkin saja ada. Lah buktinya Abdullah bin Amr bin Al-As hadisnya tidak semua sampai kepada kita. Nah, jangan-jangan ada, cuman tidak tersampaikan. Akhirnya mengada-ada. Ya. Jangan-jangan ada, akhirnya mengada-ada. Mau. Tidak sampainya hadis-hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu tidak menunjukkan bahwa hadis-hadis itu dan ilmu itu ada yang terlalaikan. Tidak. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga agama ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah memelihara kesempurnaan agama ini. Dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, memeliharanya. Yang maksud dengan pemeliharaan di sini adalah az-zikra, Al-Quran, dan yang menjelaskan Al-Quran Al-Karim. Dan yang menjadi penjelas Al-Quran Al-Karim adalah sunnah. Nah, dan bukan yang dimaksud bahwa penjagaan itu hanya Al-Quran saja yang terjaga, yang terpelihara, sementara sunnah tidak. Ini tidak benar. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran lalu Allah tidak memelihara yang menjelaskan, yang merinci Al-Quran Karim. Yaitu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab, Al-Quran, dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya bersamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kitabullah dan sunnahku. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada umatnya, bahwa selama mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak akan tersesat. Lalu kita mengatakan Sunnah itu ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang tidak sampai kepada kita. Ini mustahil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Al-Quran, dan Allah Jalla wa Ala juga menjaga keutuhan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun tidak diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dari hadis-hadis beliau, itu tidak menunjukkan tidak sampainya kepada umat ini. Sampai kepada umat ini melalui para sahabat yang lain. Karena perawi-perawi kan banyak. Para sahabat banyak meriwayatkan hadis. Nah, kadang-kadang Abu Bakar tidak menyampaikan hadis, satu hadis yang disampaikan oleh para sahabat yang lainnya. Sehingga ilmu itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terkumpullah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa terjaga dan terpelihara bagi umat ini, sehingga umat ini tinggal mempelajarinya dan mendalaminya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Yahya bin Sulaiman. Telah memberitakan kepada kami Yahya bin Sulaiman Abu Sa'id. Beliau berasal dari Kufah, Al-Minqari. Qala haddatsani Ibnu Wahb. Beliau berkata telah memberitakan padaku Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb. Al-Qurasyi Al-Misri. Yang digelari Diwanul Ilm. Qala akhbarani Yunus, Yunus bin Yazid Al-Aili, Abu Yazid. Dan Yunus bin Yazid ini termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Az-Zuhri rahimahullah. An Ubaidillah bin Abdillah, dari Ubaidullah bin dari Ubaidullah bin Abdillah bin Udbah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. An Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas Abu Al-Abbas. Hadis ini masih panjang penjelasannya, sehingga kita tunda insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam sawab ilahuna. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.